Halo pemirsa, baru-baru ini Tompi dan Sandra Dewi terlihat bersama. Mari kita dengarkan liputannya. Oke. Mas Tompi dan Mbak Sandra Dewi, bisa minta klarifikasinya? Ya, kami sama-sama milih yang bebas, halal, dan 0%. Bener, bebas dan 0% itu mantap ya, Mas? Betul. Rahasianya apa sih? Kalian bisa bebas gitu? Nol kolesterol aja karena creamernya nabati. Dan low acid, jadi aman untuk lambung. Wow, kok bisa sih, Mbak? Kan, karena si white coffee. Memang betul, karena kini nol dari creamer nabati lebih bermakna dalam secangkir kopi. 0%-nya ABC White Coffee juga bisa memberikan paduan mantap yang sehat. Bisa diminum sesuka hati. ABC White Coffee. 0% kolesterol, 100% rasa mantap.